Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatih wa ahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan, para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini berada di majlis Rasulullah, majlis hadis Nabi, dibimbing oleh Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada babu fadli salatil jama'ati. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid dharain amin. Ila babi fadli salatil jama'ati, bab salat berjamaah. Sebelumnya ada beberapa perbedaan, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum salat berjamaah. Yang jelas salat berjamaah keutamanya sangat besar, pahalanya berlipat-lipat. Di situ ulama berbeda pendapat. Mari kita fahami perbedaan ini. Di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, salat berjamaah adalah, Imam Nawawi mengukuhkannya bahwasanya salat berjamaah adalah fardu kifayah. Dan pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, salat berjamaah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan, seperti halnya pendapat di dalam mazhab Imam Malik rahimahullahu taala. Dan juga sebagian daripada mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Kemudian di sana ada pendapat, yaitu pendapat dalam mazhab Hambali yang mengatakan bahwasanya salat berjamaah adalah fardu ain. Salat berjamaah fardu ain. Semua orang harus melaksanakan salat berjamaah. Akan tetapi tentunya ada catatan. Salat berjamaah di masjid juga ada fardu ain, dengan catatan tidak ada udzur dan sebagainya. Kita kembali kepada yang ada dalam mazhab kita Imam Syafi'i, maka salat berjamaah adalah fardu kifayah. Makna fardu kifayah di sini, jika ada sebuah masjid kok tidak didirikan salat berjamaah, masjid yang biasa diangkat di dalamnya syiar agama, masjid besar kok tidak ada yang salat berjamaah, maka semuanya dosa dan perlu bisa diperangi oleh negara, berarti dia telah menghilangkan syiar agama. Kalau ada sebuah masjid besar tidak didirikan salat berjamaah, dosa semuanya. Bagi yang mengatakan sunnah yang dikukuhkan, tidak. Maka di pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i adalah fardu kifayah, fardu. Kalau sudah ada yang mendirikan salat berjamaah di masjid tersebut, maka gugurlah tuntutan kewajiban bagi yang lainnya. Ini adalah perbedaan ulama tentang hukum. Memang kalau seandainya kita mengambil pendapat mazhab Syafi'i yang dikukuhkan ini, kalau ada sudah selesai, ada orang yang melakukan berjamaah di masjid, kita sholat sendiri-sendiri di rumah juga tidak apa-apa. Cuman permasalahan kita bukan permasalahan ini. Permasalahan kita tuh mulai kapan kita bisa merendahkan sunnah Nabi SAW. Sudah diberi kabar gembira itu adalah fardu kifayah, sunnah yang sedang dikukuhkan, pahalanya besar, kenapa kok kita tidak rindu Mulai kapan kita mulai berani merendahkan sunnah? Hanya sunnah. Hanya sunnah. Sehingga masjid sepi. Masjidnya gede, hanya satu baris. Satu baris pun tidak cukup. Satu baris pun tidak penuh. Karena apa? Kurang memahami makna sunnah di sini. Nabi pernah mengajarkan, Nabi menjalan, lakukan, Nabi menyuruh, memerintahkan. Solat berjamaah. Sehingga Imam Haddad rahimahullah ta'ala yang beliau adalah Syafi'i dalam bermadhab, lebih cenderung kepada madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal agar orang peduli kepada solat berjamaah, lalu mengatakan bahasanya solat berjamaah adalah wajib. Baik, sampai di sini, biarpun itu yang mengatakan sunnah, dalam madhab Imam Syafi'i yang kedua sunnah, jangan biasa meremehkan sunnah. Sunnah ini kemuliaan, pangkat tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya. Ini kadang-kadang biasanya bahasa pelajar itu kalau sunnah, sunnah ya, ditinggal tidak dapat diberlakukan, dapat pahala, ditinggal tidak dapat dosa. Begitu sederhananya, memahami sunnah Nabi, mana hubungan hati kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana seorang santri, apalagi lulusan pesantren, sudah tidak rindu sholat berjamaah, selama ini apa yang dicari? Di saat menuntut ilmu, kenapa kok tidak rindu berjamaah, hanya hanya bersandarkan pemahamannya tentang sholat berjamaah adalah sunnah, menurut pendapat yang kedua dalam madzhab Syafi'i, atau sunnah atau fardu kifayah. Tapi mana kerinduan kita untuk melakukan kebaikan, untuk mendapatkan pahala dari Allah? Bukankah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal, yang menjadikan kita semakin takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan remehkan biarpun itu kalimat sunnah, apalagi ini sunnah yang sangat dikukuhkan atau bahkan dikatakan fardu kifayah. Bahkan sebagian madhab mengatakan solat berjamaah adalah wajib. Solat berjamaah adalah wajib. Baik, yang dinamakan fardu kifayah nanti adalah di masjid-masjid besar. Kalau ada masjid besar, kok tidak digunakan berjamaah? Biarpun kita melakukan jamaah di rumah, maka itu termasuk dosa. Karena perlunya mengadakan syiar berjamaah di masjid. Di masjid-masjid besar. Kalau masjid besar sudah didirikan berjamaah, maka kita bisa melaksanakan berjamaah di mana saja untuk mendapatkan pahala 27 derajat yang akan kita sebutkan pada hadis-hadis berikut ini. Baik, ayo koreksi diri kita. Mulai kapan kita berani meremehkan sunnah Nabi? Sebagai santri yang sudah banyak ilmunya, ngerti sunnah. Kebiasaan meremehkan sunnah, sunnah. Oh, bukan wajib kok, sunnah. Bukan wajib kok, sunnah. Bagaimana ada santri tidak rindu kepada sholat berjamaah yang pahalanya besar di hadapan Allah? Sampai nanti disebut dalam hadis, kalau dia mengerti dengan keimanannya, dia akan merangkak mendatangi tempat tersebut. Nah, ini permasalahan kita adalah permasalahan meremehkan. Sunnah. Kan enggak wajib. Sunnah. Enggak wajib. Sunnah. Makanya ada sebagian tempat menuntut ilmu, sholat berjamaah tidak diperhatikan. Padahal Nabi, himbauan Nabi sangat tegas. Sangat tegas himbauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau berdua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Shalatul jama'ati." Salat berjamaah afdal, lebih utama min salatil fadhi, daripada salat sendirian, bi sab'in wa isrina darajatan, 27 derajat. Makna 20 derajat, 20 tingkat. Kalau dengan satu sholat mendapatkan satu pangkat, maka dengan sholat berjamaah mendapat 27 pangkat. Kalau sholat sendiri mendapatkan satu pahala, maka dengan berjamaah menjadi 27 pahala. Sholat sekali dengan berjamaah seperti sholat 27 kali. Dan tidak mungkin orang melakukan sholat 27 kali. Anda tidak akan melakukan sholat duhur itu 27. Dan tidak ada sholat duhur 27 kali dalam sekali waktu. Nah, maka ini adalah pahala yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Sholat berjamaah, pahalanya tidak bisa digantikan dengan apapun. 20 pangkat ketinggian di hadapan Allah, pangkat tinggi di hadapan Allah, dan 27 pahala berlipat-lipat 27, dan derajat ini. Ini makna 27. 27 maknanya adalah seperti orang melakukan sholat 27 kali. Dan 27 kali tidak ada. Maka sesungguhnya sholat berjamaah tidak bisa diganti dengan apapun pahalanya. Begitu besarnya pahala sholat berjamaah, dilipat gandakan oleh Allah pahalanya menjadi 27 kali, 27 derajat, atau seperti 27 kali sholat. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'anhu, qala, beliau berkata, Dari Abi Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatur rajuli fi jama'atin, salatnya seorang laki-laki, perempuan tidak usah berkata, kok saya tidak sebut. Begitulah bahasa Nabi itu, bahasa memuliakan wanita. Wanita memang bukan untuk pamer-pamerkan. Wanita adalah untuk dimuliakan di rumah, sembunyi, hanya untuk kemuliaan. Sehingga banyak kalimat-kalimat Nabi menyebut kaum laki-laki, bukan itu diskriminasi, tidak. Karena memang memuliakan wanita bukan untuk dipamerkan, dipajang, disebut-sebut. Akan tapi wanita masuk di dalamnya. Jika ada seseorang melakukan salat berjamaah, maka ketahuilah tudha'afu 'ala salatihi fi baitihi, akan dilipat gandakan pahalanya dibanding salat di rumahnya, wa fi suqihi atau di pasarnya, 25 dhi'fa, 25 kali lipat. Nah ini kok sebagian, kok ada riwayat 27, kok ada 25, para ulama menjelaskan 27 dan 25 ini sebetulnya bisa dipertemukan, yaitu 27 adalah kalau engkau benar-benar menyempurnakan dengan jamaah yang banyak, kemudian dengan kekhusuan yang sempurna. Kalaupun sholatmu pas-pasan, ya dapat 25, lumayan. Masih 25. Jadi kualitasnya tidak ada perbedaan dalam hal ini. Wa dzalika annahu, yaitu di saat seseorang tersebut tawaddu'a, berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian wudu yang benar, tidak buru-buru, memenuhi syarat rukunnya, bahkan kalau perlu sunnah-sunnahnya, thumma kharaja ilal masjidi, ini perlu diambil faedah, dianjurkan dan sunnah kalau kita berwudu di rumah sendiri. Jangan mengandalkan masjid yang ada airnya. Memang kalau kita tidak punya wudu, ya memang harus wudu karena kita mau sholat. Tapi alangkah istimewanya kalau kita mengambil air wudu di rumah kita sendiri. Sehingga di dalam perjalanan ke masjid kita dalam keadaan suci, sudah punya wudu. Melakukan wudu di rumahnya dengan wudu yang sempurna. Kemudian pergi ke masjid. Kharaja ilal masjidi. La yukhrijuhu illa sholah. Tidak ada yang menjadikan dia keluar kecuali sholatnya. Dia keluar hanya untuk melakukan sholat. Tumma yakhtu khutwatan, kemudian dia melangkah satu langkah. Lam yakhtu khutwatan, maka tidaklah dia melangkahkan kaki satu langkah, illa rufi'atlahu biha darajatan, darajatun, kecuali telah diangkat satu derajat. Rufi'atlahu biha darajatun, luar biasa. Berapa derajat akan diangkat di sepanjang perjalanannya? Pada hadis yang lalu, lihat, ada orang pengen membuat rumah di samping masjid Nabi. Dikatakan Nabi, enggak usah, tetap di rumahmu yang jauh. Sesuai dengan jauhmu itulah akan dihitung pahala. Maka enggak perlulah kita berambisi untuk berbondong-bondong bertempat tinggal di samping masjid seperti yang disebutkan tadi pada hadis yang lalu. Langkah-langkahmu akan dihitung pahala. Langkah-langkahmu akan dihitung pahala. Wa khuttat 'anhu biha khati'atun, dan akan dijatuhkan, dihapus dengan satu langkah tersebut satu kejelekan. Diangkat satu derajat, dihapus satu kejelekan. Kalau itu satu langkah, kalau dua langkah, kalau tiga langkah, kalau 100 langkah dan 1000 langkah dan seterusnya, begitulah Yang Maha Pemurah memberikan kebaikan kepada hambanya. Fa idza shalla, kalau sudah melakukan salat, apalagi keutamaannya sholat di tempat tersebut, di masjid. Fa idza shalla, kalau dia sudah melakukan sholat berjamaah di tempat tersebut, shalla, lam tazal al malaikatu, terus menerus malaikat, tusalli alaihi, mendoakan orang tersebut. Madama fi musallahu, selagi dia masih berada di tempat tersebut. Musallahu itu adalah bukan musalla di masjid ya, selagi dia masih berada di duduk di tempat sholatnya, musalla tempat sholatnya. Tidak buru-buru hengkang, tidak buru-buru bubar. Fi musallahu ma lam yuhdits, selagi dia belum berhadats. Jadi berangkat ke masjid, melakukan sholat di masjid, lalu enggak buru-buru, dia menikmati keadaannya dengan Allah, duduk, dan ketahuilah malaikat selalu berdoa, bersalawatnya malaikat kepada kita adalah mendoakan malaikat. Selagi dia berada di musallanya, di tempat ia duduk waktu sholat, Malam yuhdis lagi belum hadas. Yuhdis itu adalah ada dua makna. Yuhdis ada yang mengatakan belum hadas, menjaga wudunya sampai dia berhadas. Yang kedua adalah selagi dia belum membicarakan urusan dunia. Jadi masih duduk di situ sampai kapan tidak tahu. Apakah nunggu waktu sholat yang berikutnya? Yang jelas dia duduk di tempat tersebut, malaikat terus mendoakan. Bolehlah pindah ke satu tempat, ke tempat lain, mungkin karena mengambil Quran, mushaf dan sebagainya. Selagi perpindahnya ini adalah bukan urusan dunia. Akan tapi pindahnya adalah urusan mungkin memperbanyak sholat sunnah. Kan disundatkan, termasuk ini yang perlu difahami. Jangan memahami makna fi musallahu lalu tidak mau gerak kemana-mana. Fi musallahu artinya masih dia menetapi musallahnya, tempat sholatnya dan ibadah. Dan kalau dia melaksanakan sholat sunnah, dia meninggalkan musallahnya masih dianggap. Kecuali dia tidak melakukan urusan dunia. Dan jika ingin melakukan sholat sunnah, maka malah dianjurkan dia meninggalkan musallah tersebut, meninggalkan tempat dia sholat. Maka kalau melakukan sholat sunnah itu, sunnahnya memperbanyak tempat. Kalau sholat fardu, yang paling utama adalah sok yang paling depan, yang dekat dengan imam yang paling utama. Tapi kalau sholat sunnah, disunnahkan kita memperbanyak bekas, memperbanyak saksi. Makanya kalau Anda duduk dengan orang yang sama-sama ngerti ilmu, biasanya kalau sudah assalamualaikum, mau sholat sunnah, tuker tempat. Tapi yang tidak ngerti, eker-ekeran nanti. Eker-ekeran tahu tidak apa itu. Kenapa ini? Nah, kalau orang ngerti ilmu, sudah paham, langsung pindah tempat. Karena apa? Pindah tempat agar bumi yang bersaksi berganti. Dan berpindah-berpindah itu adalah sunnah. Takthirul buka. Memperbanyak bumi yang menjadi saksi kalau dia melakukan sholat sunnah. Apakah menghadap kepada tiang-tiang? Kalau tiangnya 11 kan ajib. Sholat 2 rokaat kali 11. 22 rokaat. Memperbanyak saksi. Nah ini. Makanya kalau itu tidak merusak. Tidak merusak, tidak menjadikan malaikat berhenti dari mendoakannya tersebut. Selagi pokoknya jangan ngomong urusan dunia. Kalau sudah ngomong bisnis, hati-hati. Jangan bicara bisnis di dalam masjid, keluar dari masjid. Bersama keluarmu dari masjid, malaikat sudah tidak mendoakan lagi saat itu. Baik. Membicarakan bisnis di masjid, didoakan Rasulullah, semoga tidak beruntung usahanya. Ya, hati-hati, jangan mempromosikan dagangan di masjid. Jangan membicarakan bisnis di masjid, didoakan malaikat, didoakan oleh Rasulullah agar usahanya tidak beruntung. Kemudian lanjutannya. Taqulu Allahumma salli alaihi. Malaikat berkata kepada Allahumma ya Allah salli. Berikanlah kesejahteraan. Berikanlah kesejahteraan alaihi kepada orang tersebut ya Allah. Allahumma arhamhu ya Allah dan berikan rahmatmu kepada orang tersebut ya Allah. Didoakan malaikat. Alangkah indahnya. Yang mendoakan bukan asal makhluk, akan tetapi makhluk yang tidak berdosa, makhluk yang semua permohonannya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Walizalu fi salatin dan dia orang tersebut yang berada di masjid akan dianggap seperti orang di dalam salat pahalanya. Man tadhara salata selagi dia masih menanti salat. Habis salat maghrib tidak mau kemana-mana nunggu salat di sepanjang penantiannya akan dinilai oleh Allah sebagai orang yang melakukan salat. Begitu mudahnya dengan Allah yang Maha Kasih. Wa hadzal lafdzul Bukhari muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah lafadznya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis selanjutnya, wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atan nabiyya, sesungguhnya Sayyidina Imam Abu Hurairah berkata, atan nabiyya, datang kepada Rasulullah, rajulun a'ma, seorang laki-laki yang buta. Faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini buta. Laisa li qa'idun, aku tidak punya orang yang bisa menuntunku. Yaquduni ilal masjid, yang bisa membimbingku, menuntunku ke masjid. Dia cerita kalau beliau itu buta, orang itu buta, dia enggak akan nuntun ke masjid. Fasa'ala Rasulullah, kemudian dalam perbincangannya itu dia minta kepada Rasulullah, ayurakhisalahu, dispensasi kemurahan. Fayusalli fi baiti, agar diizinkan untuk salat di rumahnya, enggak usah ke masjid. Dalam keadaan buta. Dia buta minta izin kepada Rasulullah agar diizinkan untuk salat di rumah. Farakhasalah. Udah Nabi mengizinkan karena memang orang buta, punya udzur. Falamma walla, tatkala orang tersebut berpaling mau pergi setelah mendapatkan izin tidak salat di masjid, dia pergi. Da'ahu, tiba-tiba Nabi memanggil kembali, sini Pak. Faqala lahu, kemudian Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut, hal tasma'un nida'a? Maksudnya tempatnya jauh enggak nih? Kamu dengar adzan enggak? Hal tasma'un nida'a bi shalah? Apakah kau mendengar seruan adzan untuk salat? Qala na'am. Ya Rasulullah, aku mendengar. Faqala, qala, kemudian Nabi menjawab, fa ajib. Kalau begitu, kamu harus sambut. Tetap kau berusahalah untuk bisa salat di masjid. Hadis rawahu Muslim, hadis riwayatkan Imam Muslim. Bayangkan seorang yang buta pun ternyata masih dihimbau oleh Nabi untuk bisa melakukan sholat di masjid. Bagaimana dengan yang melek matanya? Ini yang buta saja masih dihimbau. Dan para ulama yang mengatakan sholat, bagi yang mengatakan sholat jamaah wajib, hujahnya diantaranya hadis ini. Akan tapi bagi yang mengatakan sholat berjamaah tidak wajib, aini, bukan wajib atas orang per orang seperti madzhab Imam Syafi'i yang mengatakan fardu kifayah, atau yang mengatakan sunnah mu'akkadah, memaknai hadis ini adalah justru dari sisi keberadaan seorang buta. Sebab disepakati termasuk orang yang mengatakan sholat berjamaah adalah wajib, ternyata tidak wajib bagi orang buta. Mereka yang mengatakan sholat berjamaah adalah wajib, tentunya bagi yang tidak punya uzur. Dan buta adalah termasuk udur yang boleh meninggalkan sholat berjamaah. Maka sangat jelas bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan sholat berjamaah wajib, karena kisahnya kisah tentang seorang yang buta. Kalau ceritanya adalah orang yang melek mungkin, tapi ini orang yang buta, berarti ini himbauan Nabi agar dia bisa menggapai kesempurnaan, menggapai pahala yang tinggi. Karena apa? Masih terdengar suara adzan. Kalau terdengar suara adzan pada zaman Nabi itu tidak terlalu jauh, antara 300-400 meter. Belum ada mikrofon kayak begini. Masih alami suaranya. Suara adzan, seruan adzan. Haddul ghauth, seperti orang berteriak, itu kurang lebihnya 300 meter atau 400 meter. Jadi masih bertetangga. Kalau mendengar adzan, fa'ajib. Jawablah, penuhilah sholat apa? Seruan adzan dan lakukanlah sholat berjamaah. Wan Abdillah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah. Kila, ada yang mengatakan, yang meriwayatkan adalah Amr ibn Qais al-Ma'ruf ibn Ummi Maktum, Abdullah ibn Ummi Maktum. Dari Abdullah ibn Ummi Maktum, beliau adalah tukang adhan Nabi yang buta. Nabi punya tukang adhan dua. Yang pertama adalah Sayyidina Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum. Yang satu adhan sebelum subuh, yang satu adhan waktu subuh masuk. Baik. Al-Mu'adzin, tukang adhan Rasulullah, annahu qala, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal madinata kathiratul hawam, Madinah itu banyak semak-semak atau binatang-binatang. Kalau hawam itu binatang yang mengganggu, yang sifatnya merambat, ular, kalajengking, itu hawam. Wasiba, binatang buas, harimau, serigala. Nah, kalau siba jelas gede, kalau hawam yang merambat. Berceritalah Sayyidina Abdullah bin Maktum, ya Rasulullah, di Madinah waktu itu ya mungkin masih belum, ya bukan mungkin, sebelum belum ramai seperti saat ini. Jadi masih ada semak-semak, ada tempat-tempat yang seram begitu. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum berkata, ya Rasulullah, di Madinah itu banyak ya binatang-binatang yang melata, yang membahayakan, dan juga binatang buas. Maksudnya dia ngomong agar diizinkan untuk bisa tidak usah pergi ke masjid. Lagi-lagi Nabi mengatakan, faqala Rasulullah, Nabi menjawab, bertanya, tasma'u hayya 'alas shalah? Maksudnya apakah kau mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah? Mari melakukan salat, hayya. Hayya 'alal falah, mari menuju keberuntungan. Maksudnya, apakah kamu dengar azan Abdullah bin Maktum? Fahayya halla. Kalau kamu masih mendengar, fahayya halla. Hayya wa halla digabungkan maknanya apa? Datanglah engkau. Nah ini, lagi-lagi kisah orang buta yang ingin mendapatkan dispensasi kemurahan dari Nabi, pun demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dihimbau, selagi engkau masih mendengar, sambutlah seruan adzan tersebut demi mendapatkan kemuliaan yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala dalam salat berjamaah. Dan begitu juga para ulama-ulama terdahulu begitu pedulinya perhatiannya dengan sholat berjamaah. Karena mereka orang-orang cerdas. Karena mereka ingin mengeluarkan yang kecil tapi pahalanya gede. Kan ingat prinsip ekonomi waktu kita sekolah di SMP, pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Itu kan yang terjadi dalam dunia pahala ini. Sholatnya sama, sama-sama sholat 4 rakaat dapat 27 kali. Kalau sholat sendiri kan cuma dapat pahala 4 rakaat. Tapi kalau dengan berjamaah, pengeluarannya kecil tapi dapatnya gede. Kalau Anda faham bisnis ini. Ini bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Tijarah. Kita bertijarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tijarah yang tidak akan kita merugi. Karena kita urusan dengan Zat yang Maha Kaya dan Maha Pemurah dan Maha Kasih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad bersabda, walladzi nafsi biyadihi, sumpah demi jiwaku yang ada di genggamannya, maksudnya demi Allah. Harus kita perhatikan kapan Nabi mengucapkan satu kisah kok didahului dengan sumpah, itu menunjukkan begitu pentingnya kisah yang akan disebutkannya, agar mengundang perhatian kepada siapapun yang mendengarnya. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di genggamannya, maksudnya demi Allah. Laqad hamamtu, sungguh aku hampir, yani, hamam itu berkeinginan, hamma itu berkeinginan, tapi belum sampai memulai dalam sebuah aktivitas. Hamam itu, aku berkeinginan, an amura, untuk aku menyuruh bihatabin, dengan kayu bakar, fayukhtatabu, kemudian dikumpulkan. Thumma amuru, kemudian aku merintahkan, an amura, thumma amura, an amura bihatabin, hampir saja aku menyuruh orang mengumpulkan kayu bakar. Wa amura bisolati, kemudian aku memerintahkan untuk mendirikan solat. Fayu adzan laha, kemudian diadzani solat. Thumma amura rajulan, kemudian aku menyuruh seorang laki-laki. Fayu umun nasa, jadi imamnya manusia melakukan solat. Thumma ukhalifu, kemudian aku akan pergi. Ila rijalin, ke sekelompok kaum laki-laki. Wa uharriku alaihim buyutahum, untuk aku bakar rumah mereka. Muttafaqun alaihi, hadis riwayatkan Imam Bukhari Muslim. Kisahnya ini begini, bahasanya begini. Nabi itu hampir menyuruh orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian pergi ke tempatnya orang yang tidak melakukan sholat berjamaah. Nabi hampir menyuruh orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian mendirikan sholat berjamaah. Setelah itu Nabi mencari siapa yang tidak sholat berjamaah, akan dibakar rumahnya. Inilah hadis ini yang diambil oleh madhab Imam Ahmad bin Hanbal, lalu mereka mengatakan bahwasanya sholat berjamaah adalah wajib. Akan tapi dijelaskan oleh para ulama-ulama selain dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk dalam madhab Imam Syafi'i Maliki, menjelaskan kejadian itu tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian itu tidak pernah dilakukan di Nabi. Artinya Nabi tidak sempat membakar juga, padahal orang meninggalkan sholat berjamaah banyak. Orang meninggalkan sholat berjamaah ada, tapi Nabi tidak sampai membakar rumah mereka. Satu. Yang kedua, adapun kaum laki-laki yang disebut Nabi adalah memang ada sekelompok kaum munafikin, yang mereka itu mengaku Islam tapi tidak pernah, dan Nabi diberitahu oleh Allah dengan wahyu tentunya. Nabi itu mengancam sekelompok orang yang mereka mengaku Islam, di kelompok tersebut mereka adalah kaum munafikin, akan disebutkan dalam hadis yang lain nanti bahwasanya mereka adalah orang munafik. Orang munafik yang biasa meninggalkan sholat berjamaah. Maka orang-orang munafik itulah yang Nabi berkeinginan untuk membakar mereka, pun juga tidak dibakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami dua makna di sini. Yang pertama adalah bahwasanya Nabi tidak pernah melakukan, maka para ulama madhab Syafi'i khususnya tidak mengatakan sholat berjamaah adalah fardu ain. Yang kedua adalah begitu pentingnya namanya sholat berjamaah, sampai Nabi berkeinginan untuk membakar siapapun yang meninggalkan sholat berjamaah. Tapi tetap bahwasanya sholat berjamaah adalah tidak wajib aini, tidak fardu ain menurut madhab kita Imam Syafi'i. Tapi dengan hadis ini madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sholat berjamaah adalah wajib. Tadi sudah kita selesaikan masalah wajib dan tidak wajib. Biarpun yang mengatakan sunnah, ini adalah sunnah baginda Nabi, jangan diremehkan. Kemudian hadis selanjutnya, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man sarrahu ayyalqallaha ta'ala ghadan musliman, barang siapa yang ingin bertemu kepada Allah dengan Allah nanti di hari kiamat musliman, dianggap sebagai orang yang berpegang Islam selamat, aman, musliman. Falyuhafid ala haulai salawati, hendaknya bisa menjaga solat-solat tersebut. Haitsu yunada bihinna, bukan menjaga solat begitu saja. Menjaga solat haitsu yunada bihinna itu maksudnya dengan berjamaah, maksudnya melakukan solat yang diseru untuk melakukan solat bareng-bareng di masjid. Yunada bihinna itu diseru adzan, maka yang adzan yang mengajak orang di masjid, bukan solat sendiri-sendiri. Kalau ingin bertemu kepada Allah dengan keadaan selamat, maka jagalah solat lima waktu dengan cara berjamaah. Fa inna Allaha syara'a li nabiyikum, nabi telah mensyariatkan, nabi telah mensyariatkan, memerintahkan, membuat satu aturan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunanul huda, jalan-jalan petunjuk. Allah telah membuat untuk nabi kebaikan. Sunanul huda adalah sunnah, sunnah kebaikan, hal-hal yang baik. Wa innahunna, dan sesungguhnya salat lima waktu tersebut dilakukan dengan berjamaah adalah sunanul huda, adalah sunan-sunan kebaikan, petunjuk dari nabi yang baik dan mulia. Wala annakum sallaitum fi buyutikum, kalau kamu melakukan salat di rumahmu, tidak mau melakukan salat di masjid yang tadi didirikan berjamaah. Kama yusalli hadzal mutakhallif, menunjuk satu orang munafik yang sering meninggalkan salat. Kalau kamu hanya salat di rumah seperti itu orang yang tidak pernah menghadiri salat berjamaah, pemalas, enggak ada udzur, fi baiti, lalu salat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyyikum, niscaya engkau telah meninggalkan sunnah nabimu, petunjuk dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la taraktum sunnata nabiyyikum, kalau sudah engkau berani meninggalkan sunnah nabimu, la dhalaltum, maka alamat kau sesat. Jadi mukaddimah kesesatan yang besar itu adalah dari hal-hal menyepelekan sunnah nabi kayak begini. Makanya sungguh unik, misalnya santri kata menuntut ilmu, kok ngenteng, paling ngentengin salat berjamaah, hanya gara-gara baca di kitab adalah sunnah. Apakah tidak sadar kalau dia telah meninggalkan sunnatun nabi, sunanul huda, petunjuk yang luar biasa dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya meninggalkan itu adalah peluang bagi setan untuk menyesatkannya. Menjadi orang tersesat, dhalaltum, kata nabi, kau akan sesat. Walaqad ra'aituna wa may yatakhallafu anha illa munafiqun, dan telah disaksikan, ini yang cerita dari Sayyid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwasanya, dan kami menyaksikan, kami semua, maksudnya para sahabat nabi, tidak ada yang ketinggalan dari salat berjamaah. Wow. Tidak ada ketinggalan melakukan salat berjamaah, anha, dari salat berjamaah, illa munafikun, kecuali orang munafik. Allah. Yang biasa meninggalkan salat berjamaah. Sampai dikatakan kalau zaman sahabat itu, tidak ada meninggalkan salat berjamaah, artinya ada orang sudah masyhur kemunafikannya. Ada orang masyhur kemunafikannya. Rumahnya itu, tempatnya itu, suka bikin masalah, yang suka ngadu domba, ngrong-ngrong nabi, dan seterusnya. Tahu. Tapi semua orang salat berjamaah. Jadi begini loh, semuanya alhamdulillah salat jamaah kecuali itu tuh. Tuh. Munafik itu. Nah itu. Dan jangan dibalik. Jangan lalu nanti keluar dari tempat ini yang enggak salat jemaah kamu munafik. Oh enggak begitu. Ini munafik kemunafik. Ini sudah bermasalah lagi kita. Ini kisahnya orang munafik yang sudah masyhur saat itu. Banyak munafikin-munafikin yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah mereka itulah yang tidak mau salat berjamaah. Yang lain berjamaah, dia tidak. Jangan dibalik ya. Mana? Tapi bisa saja dijadikan tanda yang tidak rindu berjamaah, jangan-jangan dia bersama orang munafik. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi, bahkan begitu rindunya para sahabat nabi melakukan salat berjamaah, walaqad kana ar-rajulu, telah ada seorang laki-laki, yu'ta bihi, didatangkan laki-laki tersebut, yuhadza bainar rajulaini, dia adalah dipapah miring-miring karena sudah lemah sekali, berjalan susah. Anggap saja sekarang mungkin kena stroke atau sebagainya. Lihat. Sekarang kan ada kursi roda. Dulu enggak dipapah begitu oleh dua orang laki-laki, bainar rajulaini hatta yuqama fis saffi, sehingga orang yang berjalan susah tadi, miring-miring tadi, diberdirikan di saf begitu semangatnya sahabat nabi untuk melakukan salat berjamaah dan menolong orang lain yang sakit sekalipun untuk bisa melakukan salat berjamaah. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Wa fi riwayatin lahu, dan riwayat juga dari Sayyidina Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh Rasulullah sallam allamana sunanal huda, telah mengajari kami sunanal huda, jalan kebaikan, jalan kebenaran. Wa inna min sunanil huda, termasuk jalan kebenaran yang diajarkan Nabi adalah as-salatu fil masjid alladhi yu'adzan fihi, yu'adzanu fihi, yaitu salat di masjid yang yu'adzan fihi, dikumandangkan syiar, maksudnya salat besar, masjid besar. Salat berjamaah di masjid yu'adzan fihi, yang dikumandangkan azan untuk diserukan kepada semua orang agar datang ke tempat tersebut. Dalam bahasa kita sekarang masjid besar. Kalau ada masjid besar, salat berjamaah di tempat tersebut adalah termasuk sunanul huda, petunjuk kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita perhatian kepada masjid-masjid seperti itu. Wa an Abi Hudzarda radhiyallahu ta'ala anhu, dari riwayat diriwayatkan Imam Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma min thalathatin, tidak boleh ada tiga orang, fi qaryatin, di satu kampung, wala badwin, atau di padang atau di lembah, di badwin, kalau kampung itu sudah rapi, rumahnya tetap, pasarnya tetap. Kalau batu ini enggak jelas. Orangnya bisa pindah-pindah, batu enggak punya rumah. Hidupnya sesaat gerumbul di sana, gerumbul di situ, kumpul-kumpul di sana, batu itu pindah-pindah. Nomaden ya, pindah-pindah. Memang ada kayak unta saat ini pindah, nanti pindah lagi. Jadi enggak punya tempat tinggal. Enggak kebayang di zaman sekarang ini. Hah? Kalau zaman dulu seperti itu. Enggak usah pakai paspor luar negeri. Pindah aja langsung begitu. Baik. Nah ini tidak ada tiga orang yang berada di sebuah tempat, baik itu kampung, kita perluas kota, kampung, desa, gunung, pantai. Kalau sudah ada tiga orang, la tuqam fi salatu, kalau tidak dilakukan salat dengan berjamaah tiga orang, qad istahwadha alaihim syaitan. Nah ini yang serem. Telah dikuasai, diliputi oleh syaitan. Jadi orang yang biasa sholat sendiri itu adalah sering diliputi syaitan. Kalau kita punya perkumpulan lebih dari tiga orang, hendaknya kita bisa melakukan sholat berjamaah. Fa'alaikum bil jama'ati, maka hendaknya engkau bersama jamaah berkumpulnya. Tiga orang berjamaah. Dan fa'alaikum bil jama'ati ini adalah nasihat Nabi lebih luas lagi, bukan saja urusan sholat. Hendaknya engkau selalu bersama jamaah orang banyak, orang-orang soleh, orang-orang baik, banyak begini. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-khasiyata, sesungguhnya serigala itu syaitan. Serigala itu gambaran, kalau ada kambing, rombongan kambing itu kalau masih bersama rombongannya, serigala itu enggak berani mendekat. Serigala itu enggak mikir kalau kambing itu juga enggak bisa nyerang, itu enggak tahu. Tapi kalau rombongannya banyak, takut serigala itu. Padahal kalau seandainya masuk pun kambing enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi lihat, karena perkumpulan tadi, serigala menjadi takut. Akan tapi yang akan diserang oleh serigala dari kambing-kambing yang ada adalah kambing al-qasiyah yang memisah sendiri, diintai oleh serigala. Begitu juga kalau kita biasa sholat sendiri, setan mengintai. Anda bersama setan. Kawanmu setan. Istakhwadha alimu syaitan, diliputi oleh setan, dikuasai oleh syaitan. Baik, inilah tentang sholat berjamaah. InsyaAllah waktu. Dan nanti akan kami hadirkan, mohon diingatkan tim dakwah. Buya ingin menghadirkan mungkin di mana tempatnya, kita ambil tempat yang istimewa untuk para imam masjid. Ada diklat pelatihan sholat berjamaah. Bagaimana Anda menjadi imam yang benar, mengatur barisan dan seterusnya, bacaan, azan. Nanti insyaAllah akan kami hadirkan buku kecil ini di diklat tersebut. Enggak usah lama-lama, satu jam juga cukup. Nanti akan diabadikan sehingga bisa dibawa pulang. Ini juga permintaan waktu kemarin ke Kalimantan Barat, juga ada permintaan bagaimana agar orang itu bisa mengerti tentang sholat. Jadi begini, kalau Anda menjadi seorang imam, Anda harus faqih, menjadi orang alim di dalam sholat berjamaah. Biarpun yang lainnya menjadi orang yang bodoh, tidak ngerti. Tapi khusus spesial berjamaah harus ngerti. Kalau Anda jadi tukang adzan, bukan Anda lulus karena seleksi jadi tukang adzan ikut lomba. Enggak, harus ada ilmu fikih adzan. Bagaimana azan yang benar? Fikih iqamat, nanti satu paket. Fikih iqamat, fikih azan, kemudian fikih sholat berjamaah, plus nanti sedikit khutbah Jumat. Ini adalah diklat. Enggak sampai sehari deh, 3 jam, 2 jam sudah cukup nanti. Dan mohon tim diadakan, disiapkan agar nanti segera diadakan. Diundang nanti masjid-masjid, biar ada keseragaman. Karena Anda harus menjadi paling faqih dalam urusan sholat berjamaah. Biar Anda yang lain enggak ngerti.

Sholat masuk masjid, kapan Anda sholat masjid? Masuk masjid, Anda sunnah tahiyatul masjid. Karena itu martabatnya sholat sunnah mutlak, maka yang diwajibkan Anda hanya satu, yaitu niat melakukan sholat. Lah kemudian, kemana arah sholat ini? Ya apapun yang Anda lakukan, habis wudhu, ya sholat wudhu, pas masuk masjid. Masuk itu semuanya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau sudah martabat sholat mutlak, Anda boleh masukkan niat yang banyak di dalamnya, karena memang tidak perlu ditentukan. Penentuan ini hanya untuk mendapatkan pahala. Sehingga kalau sholat sunnah saja, Anda habis sholat tahiyat, Anda habis wudhu, kemudian Anda masuk sholat masjid, Allahu Akbar, Anda mendapatkan dua. Sholat wudhu, langsung sholat, sholat tahiyatul masjid. Kalau Anda tambah lagi sunnah sholat yang sepangkat dengannya, termasuk istikharah, hajat dan sebagainya, Anda mendapatkan pahala yang semacam itu. Karena memang itu martabatnya sholat sunat mutlak yang tidak perlu menentukan apa sholatnya. Selagi tidak wajib ditentukan, maka Anda suka-suka membawa kemana. Karena yang penting adalah niat melakukan sholat dua rakaat seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sama ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya mau tanya, saya punya adik perempuan, tempatnya di Sumatera. Punya anak dua, cucu satu. Terus laki-lakinya tuh main perempuan semua, terus sudah satu kali, dua kali, tiga ibu, kali ibu, gitu. Ibu, kalau bertanya tidak boleh membawa orangnya, membawa namanya, itu namanya menggunjing, dosa, nggak boleh. Nggak boleh ya, semuanya peringatan. Kalau Anda ingin menyebutkan tinggal ada seseorang, begitu saja. Ditutup dulu Bu ya, diganti lagi yang bertanya. Nanti daripada dilacak Anda nanti, siapa yang ngomong ini? Berarti menyebut saya nanti. Tolong ya, Anda harus punya adab. Kalau pengen bertanya, enggak perlu. Kalau menyebut saudara saya, saudara Anda yang ada di Jepang cuma dia saja, kan tahu. Oh, itu dia. Kan gitu. Oh, anaknya yang main perempuan itu. Jadi hati-hati ya. Semua harus punya adab. Majelis ini bukan untuk sekedar ilmu, tapi harus adab. Kalau Anda ingin menceritakan sebuah kejelekan, tidak perlu Anda menyebut orangnya atau isyarat yang orang faham. Misalnya Anda kok cuma berdua, biarpun tidak disebut namanya, Buya ada saudara saya, ya dia pasti, kan begitu ya? Tolong Bu stop, diganti yang lainnya, biar terputus ini cerita. Nanti lagi, lain kali. Yang lain yang mau bertanya, tahu ya, paham semuanya? Kalaupun misalnya Anda sendiri yang punya problem kejelekan, tidak perlu mengatakan Buya saya, enggak usah. Ada seseorang, selesai. Supaya Anda tidak dihinakan, cukup. Enggak. Ayo yang lain bertanya. Sama ibu-ibu yang lain. Di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat dan taat. Amin. Dan selalu dijaga dari mara bahaya. Amin. Buya, punten saya ingin bertanya mengenai jika ada hamba Allah yang dibawa oleh orang tuanya kepada seorang ulama atau pemuka agama yang berbeda akidah dengan kita dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam keluarganya. Itu bagaimana ya Buya, sikap anak tersebut yang notabene sudah belajar pada... Sebentar, suaranya kurang jelas. Ada satu orang? Ada seorang hamba Allah yang dibawa... Seorang apa? Hamba Allah. Uh-uh. Yang dibawa orang tuanya. Dibawa orang tuanya? Iya. Ke pemuka agama yang berbeda akidah dengan kita. Oh iya, terus? Nah, itu kan tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarganya. Enggak. Baik. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Oh, ya? Iya. Sedangkan anak tersebut tuh sudah mulai belajar untuk mengenal akidah. Oh, iya. Baik. Bagaimana jika, sikapnya tersebut? Baik, ada orang, misalnya Anda bermasalah oleh tua, orang tua Anda dibawa kepada tokoh agama yang beda akidahnya dengan Anda. Alasannya untuk mencari solusi, hasilnya bukan solusi, akan semakin rancuh. Yang semula permasalahan urusan dunia bisa menjadi urusan akhirat. Jangan datang kepada orang yang akidahnya beda. Jangan main-main. Secerdas apapun dia, justru dengan kecerdasannya akan membawa Anda menjerumuskan ke lubang kehinaan.

Biarpun mungkin rasa cinta itu hilang, cuman berat dalam mengabdi tanpa cinta. Rasa cinta hilang kepada orang tua yang selalu membuat berbuat ulah, membuat keonaran. Rasa cinta hilang, tapi ketahuilah, bukan berarti dengan hilangnya cinta lalu hilangnya pengabdian. Paksakan Anda harus mengabdi kepada orang tua, karena orang tua adalah orang tua. Semasa kecil Anda tidak dirawat oleh beliaunya. Bahkan mungkin dia tidak pernah kenal Anda, tapi ketahuilah, dia adalah orang tua. Dan yang memilihkan dia menjadi orang tua Anda adalah Allah, bukan Anda memilih sendiri. Karena orang tua adalah Anda tidak bisa memilih. Dipilihkan oleh Allah, maka ada orang yang harus mensyukuri orang tuanya baik. Makanya sangat besar durhakanya anak yang durhaka kepada orang tua yang sudah baik kepadanya. Na'udzubillah, neraka paling dalam itu. Orang tua jahat saja tidak boleh didurhakain, apalagi orang tua yang baik. Gara-gara mau menikah saja sudah berani sama orang tuanya, neraka jahanam di pesan itu. Demi cinta katanya. Gara-gara nonton film sebuah sejoli asik meninggalkan orang tuanya. Itu filmnya dipotong, kalau dilanjutkan nyungsep itu hidupnya. Gara-gara pernikahan, gara-gara urusan sepele melanggar orang tuanya, hati-hati. Orang tua yang jahat sekalipun, kalau kita berbuat jahat tidak diperkenankan, bagaimana jika orang tua itu adalah orang tua yang baik kepada Anda? Hah? Tadi masalahnya ya, apa tadi pertanyaannya? Jangan jauh-jauh dari tag. Ketika ibu saya pulang, Anda tetap berbuat baik kepadanya, berusaha sebisa mungkin. Mungkin ada rasa kesel dan sebagainya, kesel alihkan. Jangan kesel dengan orang tua, jangan bikin marah orang tua kalau Anda ingin bahagia. Makanya kami sampaikan ujian berat, kalau ternyata orang tuanya tidak baik kepadanya, ujian berat. Tapi ingat, jangan mau dibohongi oleh setan. Jadi setan masukkan neraka anak itu kadang tidak langsung kepada anak, jadi kan orang tuanya enggak benar. Gara-gara orang tanya benar, anak jadi tidak menghormati. Akhirnya apa? Ibunya masuk neraka karena enggak benar, anaknya masuk neraka gara-gara durhaka kepada sang ibu. Hati-hati. Semoga kita menjadi orang tua ahli surga, dan anak-anak kita menjadi anak yang berbakti, menjadi anak ahli surga. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya? Cukup, bismillah. Majelis Muslimah Cirebon siang ini di pesantren Al-Bahjah, jam 1 siang. Maulid Nabi silaturahmi akbar satu hati di Al-Bahjah hari Ahad tanggal 3 Rabiul Awal atau 11 November 2018 di pesantren ini. Mohon disampaikan kepada yang lainnya, dan yang ingin berpartisipasi dengan tenaga, pikiran ataupun harta bisa saja mengirimkan, tapi ingat, semua bantuan kepada acara-acara maulid termasuk pondok pesantren harus ke rekening resmi. Kami tidak pernah mengirim orang keliling mencari kambing untuk maulid atau cari bantuan untuk maulid, tidak ada. Harus Anda kirim ke tempat ini. Maka kalau ada orang datang atas nama Maulid Nabi Al-Bahjah pakai foto dengan saya, hati-hati ini. Banyak orang foto-foto ini untuk ini. Yang suka foto-foto nanti. Ada. Ya, jadi kita tidak pernah menyuruh orang keliling cari sumbangan untuk pondok, enggak ada. Kalau mau nyumbang Anda datang biar pahala Anda tambah gede. Itu ada rekening, ada kirim ke rekening. Rekeningnya adalah nama Yayasan Al-Bahjah. Yayasan Al-Bahjah itu sudah khusus ya, termasuk untuk bukan saja maulid, ingin pembangunan pondok dan sebagainya, maka Anda hendaknya Anda ke rekening Al-Bahjah 7200 4292. Anda catat, kalau Anda mencatat langsung Allah kasih rezeki nanti. Kalau Anda malas nyatet, enggak dikasih nanti. Nyatet aja malas, catat. Wah, ini niat. Niat nanti langsung pulang, ya Allah rezeki ayamnya telur sehari 2 kali. Karena Allah ngasih maha kaya kok, menyatat aja males. Rekening berapa lagi? Yayasan Al-Bahjah 7200 4292. Baik, kemudian program orang tua asuh ini juga program terbaru di pondok ini untuk membiayai anak-anak berpotensi untuk sukses sampai menjadi ulama, doktor syariah yang handal nanti, orang yang mengerti syariat. Nanti kita punya program itu. Jadi hanya anak-anak yang berprestasi, anak yang berkualitas, tentunya berakhlak, yang akan kita bisa jadikan kader-kader dakwah besar di pondok ini, akan kita kirim kepada guru-guru mulia yang ada di Yaman atau nanti di Turki dan sebagainya, atau yang lainnya, ataupun di sini. Yang penting pembiayaan untuk anak-anak berkualitas. Boleh Anda mengambil satu anak atau dua orang mengambil satu anak, dan banyak jumlah anaknya, nanti akan dikumpulkan itu semuanya untuk membiayai spesial untuk mereka yang berprestasi. Sengaja ini kita buat jaring baru untuk menarik siapapun yang ingin bergabung untuk menjadi orang tua asuh. Kemudian kaidah mengambil pertolongan dari Allah adalah dengan cara menolong orang lain. Kalau Anda punya anak dua, ingin sukses dunia akhirat, maka jangan egois hanya membesarkan anak Anda. Susah pertolongan dari Allah. Tapi agar Allah menolong anak-anak Anda yang dua tadi, maka ambil dua anak-anak orang yang Anda didik sampai tuntas, maka ketahuilah Allah yang akan mendidik anak Anda secara langsung. Allah fi anil abdi makanal abdu fi ani akhihi. Baik, ini saja. Kemudian ada sengaja lokasi infak stand, sengaja kita berbanyak. Di majelis kita tidak boleh ada kotak amal berjalan, itu ganggu. Ganggu orang kotak amal berjalan. Nanti yang enggak punya duit pura-pura krotek begitu, padahal enggak ngasih duit, hanya pengalu soalnya. Akhirnya bersedekah karena pamer nanti. Ya. Jadi kotak amal ada. Kotak amal Anda datangi, kotak amal tidak boleh datang. Biar langkah Anda jadi pahala, tambah semangat. Kotak amal. Kemudian kita pasang stand-stand, stand-stand infak apapun, infak untuk instalasi air, infak pondok dan sebagainya. Ada di depan pintu masuk, ada di depan gerbang, ada di pondok masuk gedung hijau, ada di samping radio juga ada, di samping Masjid Umar juga ada, samping aula. Jadi banyak itu stand-stand yang resmi itu. Kalau tidak ingin dititipkan kalung, bingung langsung kalungnya. Cincin, uang, termasuk yang terpenting ibu titip doa saja. Langsung datang ke kotak amal, sambil pegang kotak amalnya didoain semoga penuh ya Allah. Semoga penuh ya Allah. Itu aja enggak apa-apa sudah. Itu lebih hebat doanya sudah. Anda menyamperin tuh kotak amal, ya Allah, semoga kotak amal dipenuh. Kalau doa Anda dikabul dibuka full nanti. Masyaallah. Jangan harus pakai duit. Pakai doa juga. Paling enak ini paling terakhir ini. Ajib. Doa paling ajib sudah. Eh, baik kita berdoa sekarang. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la takhdulna, wa'afina wa la tumritna, wa'akrimna wa la tuhinna, wa'athirna wa la tusir alayna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, engkau maha tahu tentang keadaan kami, engkau maha tahu tentang kami, Allah. Kami mohon ya Allah, jaga kami, jauhkan kami dari ketersesatan, jauhkan kami dari ketergelinciran, ya Allah. Dan kami mohon siapapun dari kami yang terpleset, kami mohon beri pertolongan ya Allah. Dan ampuni segala salah kami dan dosa kami. Dan jika ada di antara hamba-hambamu yang mereka adalah tokoh-tokoh, mereka adalah pemimpin-pemimpin agama, mereka adalah ulama-ulama yang saat ini detik ini kepleset langkahnya, kami mohon wahai Zat yang maha kasih, ampuni dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah dan kembalikan ke jalan yang kau ridai ya Allah. Kembalikan, berikan petunjuk, ya Allah. Engkau maha tahu yang kami maksud, ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kesesatan itu, ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka, ya Allah. Dan jauhkan lesan kami dari menghujat mereka, dari menggunjing mereka. Dan tumbuhkan di hati kami kasih sayang kepada hamba-hambamu. Tumbuhkan di hati kami kecintaan kepada ulama-ulama-mu. Dan tumbuhkan kepada hati kami kerinduan kepada benaran. Dan jauhkan kami dari fanatik yang buta, ya Allah. Fanatik yang tidak pakai aturan, ya Allah. Fanatik yang tidak berasaskan agama, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti engkau pertemukan saat ini kami di dunia, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ini majlis yang kau ridhoi ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami ketulusan dalam menghadiri majlis ini ya Allah, sehingga ya Allah kami datang ke sini mendapatkan kemuliaan di hadapanmu. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kembalikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Dan yang pernah meninggalkan salat, ampuni mereka dan jadikan esok hari menjadi ahli salat. Dan mudahkan kami melaksanakan salat dengan berjamaah, ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Dan yang pernah melakukan kehinaan itu, wahai Zat yang maha pengampun, ampuni. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami, keluarga kami, anak keturunan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara hambamu yang hadir di sini atau yang mendengar dan menyaksikan acara ini, Ada di antara mereka ada hambamu yang kau uji dengan berzinaan, kepleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon berikan kesadaran akan kehinaan zina. Hadirkan di hatinya penyesalan dan ampuni dosanya, wahai Zat yang Maha Pengampun. Ampuni dosanya dan bencikan kepada zina, ya Allah. Dan buka pintu halal untuknya, ya Allah. Dan kami mohon tutup aib mereka, ya Allah, di dunia. Sehingga di dunia tetap mulia, tidak terhinakan oleh sanak kerabat dan saudara dan sahabat-sahabatnya. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau hukum lagi, ya Allah. Dan muliakan mereka, ya Allah. Dan jauhkan kami dari menggunjing orang berzina, ya Allah. Jauhkan kami dari membuka aib orang berzina, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka, sanak kerabat dan saudara kami. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh solehah, ini banggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, ya Allah. Kirimkan kepada mereka kelak pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Jika kami lemah, berikan kekuatan. Jika kami sempit rizki, lapangkan rizki kami, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, pilihkan untuk negeri ini pemimpin-pemimpin yang kau ridhoi, ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Pemimpin yang penuh kasih sayang kepada umat, ya Allah. Pemimpin yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Dan sungguh bagimu tidak susah, ya Allah. Hanya kepadamu kami mengadu, ya Allah. Di balik kesulitan ini semua, engkau lah yang bisa memudahkan, ya Allah. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة apa ini pengumuman setelah terlambat nih ada pengumuman lagi ada launching toko Al-Bahjah di Saung Balong Indramayu apa Majalengka ini nggak mau jangan lambat-lambat susulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.